إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جماعة قوم مسلمين سيدان جمعة yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimanillahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada satu surat yang sangat agung. Surat yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan satu hujjah atas makhluknya kecuali surat ini, maka sungguh surat ini sudah mencukupi mereka. Dalam riwayat yang lain, Imam Syafi'i rahimahullahu taala juga berkata, لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. Andaikan manusia mentadabburi, yaitu berusaha mempelajari dan memahami kandungan makna surat ini, maka itu akan mencukupi mereka. Dijelaskan para ulama, maksudnya mencukupi kita untuk mengetahui kewajiban kita di dunia ini secara global. Secara garis besarnya, dengan surat ini kita akan mengetahui seluruh kewajiban kita. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seringkali sebelum berpisah, ketika mereka berjumpa, maka sebelum mereka berpisah, maka mereka membacakan surat ini kepada sahabatnya. Surat apakah itu jamaah sekalian? Itulah surat yang sangat singkat, yaitu surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surat ini, wal asr, demi masa, demi waktu. Inilah awal dari surat ini jemaah sekalian. Dimulai dengan sebuah sumpah, dan ini adalah kekhususan bagi Allah. Allah boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluknya, tetapi makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak. Siapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka dia telah melakukan syirik atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sumpah itu ada pengagungan, maka kita tidak boleh menyebut dalam sumpah kita kecuali nama Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita katakan demi Allah, itulah sumpah orang-orang yang beriman dengan menyebut nama Allah. Dan Allah sendiri boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluknya, dan itu banyak di dalam Al-Quran. Dan ulama menjelaskan, apabila Allah bersumpah dengan menyebut nama makhluknya, menunjukkan bahwasannya makhluk tersebut adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang perlu kita berikan perhatian. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. menunjukkan kepada kita jamaah sekalian, waktu dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang harus kita perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, la tazulu qadam ibni adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan bergerak dua kaki anak Adam pada hari kiamat dari hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia ditanya tentang lima perkara. An umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan. Wa an syababihi fi ma'ablah, dan tentang umur mudanya, masa mudanya kemana dia gunakan. Wa malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqah, dan tentang hartanya, dari mana dia dapat dan kemana dia belanjakan. Wa fi ma alima wa fi ma amila wa fi ma amila ma alima, dan apa yang telah dia amalkan, ilmu yang sudah dia ketahui. Inilah jamaah sekalian lima pertanyaan khusus yang Allah akan minta pertanggungjawaban dari kita pada hari kiamat. Maka dua di antaranya berkaitan dengan waktu. Yang pertama, waktu kehidupan kita secara umum, dan yang kedua, waktu muda kita secara khusus. Apa yang kita gunakan? Satu persatu, detik demi detik, jamaah sekalian akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita, ni'matani maqbunun fihi makathiru minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, banyak manusia tidak mempergunakan dua nikmat tersebut dengan baik, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Oleh karena jemaah sekalian, perhatikanlah setiap waktu yang kita lalui, setiap detik yang kita jalani, isilah dengan hal-hal yang bermanfaat. Gunakan untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena setiap umur yang diberikan kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban. Inilah sebabnya Allah bersumpah demi waktu, karena waktu dalam kehidupan kita sangat penting sekali untuk diperhatikan. Kemudian jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita satu kenyataan umat manusia, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Jamaah sekalian, Allah nyatakan manusia berada dalam kerugian. Manusia siapa? Semuanya. Ulama menjelaskan kalimat al-insan atau kata al-insan dalam ayat ini adalah kata yang bersifat umum, tidak ada pengecualian. Baik dia seorang pemimpin atau rakyat, tua maupun muda, laki-laki maupun wanita, kaya maupun miskin, sama saja, tidak ada bedanya. Semua manusia dalam kerugian. Dan Allah kuatkan pernyataan ini dengan tiga kata penekan. Yang pertama sumpah, kemudian dengan kata innah, kemudian dengan kalimat atau kata lam atau huruf lam, lafi khusr. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan al-mu'akkidat, kata-kata penguat, kata-kata penekan. Untuk menyebut satu pernyataan, Allah sebutkan di sini dengan menggunakan tiga kata penekan. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Jamaah sekalian, inilah kenyataan kita sebagai manusia, berada dalam kerugian. Apa maksudnya kerugian itu jamaah sekalian? Kerugian itu artinya sesat dalam kehidupan dunia, tidak mendapatkan petunjuk. Dan yang lebih dahsyat lagi, kerugian itu adalah azab pada hari kiamat. Itulah yang disebut dengan kerugian. Artinya Allah ingatkan kita, seluruh manusia itu tersesat dalam kehidupan dunia, dan kelak di hari kiamat mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Bahkan di kubur mereka juga akan mendapatkan azab yang pedih. Inilah jamaah sekalian keadaan manusia sesungguhnya. Baru kemudian di ayat berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pengecualian. Maka mari kita lihat jamaah sekalian, apakah kita orang-orang yang termasuk diperkecualikan, yang tidak tersesat dan tidak akan mendapatkan azab pada hari kiamat? Tergantung apabila kita memiliki sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam ayat berikutnya, yaitu empat sifat. Empat sifat, barang siapa memiliki semuanya, maka dia tidak termasuk orang-orang yang merugi, tidak termasuk orang-orang yang sesat di dunia, dan orang-orang yang akan mendapatkan azab pada hari kiamat. Yang pertama kata Allah, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Inilah jemaah sekalian sifat mereka yang pertama, sifat orang-orang yang tidak merugi, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dalam kehidupan dunia dan akan diselamatkan dari azab di akhirat. Yang pertama mereka adalah orang-orang yang beriman, yaitu beriman kepada Allah sebagai Rabb, Allah sebagai satu-satunya pencipta yang memberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, yang mengatur alam ini, serta beriman Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya sesembahan. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan seluruh yang dianggap Tuhan yang disembah selain Allah semuanya adalah salah. Serta mengimani seluruh yang Allah wajibkan untuk diimani, terutama mengimani rukun iman yang enam. Maka siapa yang memiliki sifat ini, mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani, terutama beriman kepada Allah, kemudian rukun iman yang enam, inilah sifat yang pertama. Dan jamaah sekalian, kita tidak mungkin dapat beriman dengan benar kecuali kita mempelajari ilmunya terlebih dahulu. Oleh karenanya ulama menjelaskan, untuk beriman dengan benar, seseorang harus menuntut ilmu tentang keimanan, terutama ilmu tauhid, ilmu yang terkait dengan Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya, keagungan dan kebesarannya. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak merugi, sifat mereka yang pertama adalah menuntut ilmu tentang keimanan, kemudian mereka imani dengan sebaik-baiknya dan sekuat-kuatnya. Inilah sifat mereka yang pertama. Oleh karenanya jemaah sekalian, orang-orang yang menyekutukan Allah atau melakukan perbuatan kekufuran kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang paling merugi. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Juga peringatan Allah dalam Al-Quran, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang zalim tersebut. Kenapa jemaah sekalian? Karena perbuatan syirik dan perbuatan kekufuran kepada Allah itu membatalkan keimanan. Kemudian sifat yang kedua, wa amilus solihat, dan mereka melakukan amal soleh. Inilah jemaah sekalian yang harus kita miliki agar kita selamat dari kerugian, yaitu melakukan amal soleh. Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Amal soleh itu kata para ulama adalah amalan yang terpenuhi padanya dua syarat. Apabila satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka itu bukan amal soleh, melainkan amal kejelekan, walaupun orang yang melakukannya merasa sedang beramal soleh. Apa dua syarat itu jemaah sekalian? Yang pertama, amalan tersebut dilakukan ikhlas, semata-mata demi mengharapkan balasan dari Allah, bukan untuk mengharapkan pujian manusia. Adapun orang yang beribadah tidak murni karena Allah, yaitu dia juga ingin disanjung oleh manusia, ingin mendapatkan kedudukan di tengah-tengah manusia, maka jamaah sekalian, dia malah mendapatkan dosa, bukan mendapatkan pahala. Maka bagaimana mungkin dia disebut orang yang beramal soleh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan telah mengingatkan, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fasuila anhu faqala riya. Yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya, apa syirik kecil itu? Maka beliau mengatakan, itulah riya. Orang yang beribadah niatnya tidak murni karena Allah, melainkan dia ingin juga mendapatkan pujian manusia. Oleh karenanya jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan manusia itu tergantung niat. Setiap orang hanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tapi jemaah sekalian, disebut amal soleh tidak cukup dengan niat yang baik, namun juga harus disertai dengan cara yang benar. Inilah syarat yang kedua. Amal soleh itu apabila memenuhi syarat yang kedua, yaitu ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang ibadahnya dia sudah berniat ikhlas karena Allah, tetapi dia belum meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan amalannya, itu belum pantas disebut sebagai amal soleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Bagaimana mungkin jemaah sekalian amalan yang sudah tertolak itu disebut sebagai amal soleh? Jadi tidak cukup hanya dengan niat yang baik, namun juga harus dengan cara yang benar agar amalan kita disebut sebagai amal yang soleh, yaitu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga kembali mengingatkan kita pentingnya menuntut ilmu agama, pentingnya mempelajari petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua petunjuk beliau tertera di dalam Al-Qur'an, dalam sunnah beliau, sebagaimana beliau telah mengingatkan kita jemaah sekalian, taraktu fikum amrayni ma in tamassattum bihima lan tadillu abadan kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalau kalian masih berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua pegangan kita dalam beribadah. Barang siapa yang melenceng darinya, maka dia adalah orang yang tersesat, sebab pada hakikatnya dia tidak beramal soleh. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la halla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kemudian sifat yang ketiga yang harus kita miliki agar kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi, yaitu orang yang tersesat dalam kehidupan dunia dan akan mendapatkan azab di hari kiamat. Maka yang ketiga adalah watawasu bil haq, saling berwasiat dengan kebenaran. Maksudnya jemaah sekalian adalah wajib bagi kita untuk saling menasihati, saling mengingatkan dan mendakwahkan serta mengajarkan ilmu yang sudah kita ketahui dan sudah kita amalkan. Ilmu tentang keimanan dan ilmu tentang amal soleh yang sudah kita pelajari dan selalu kita berusaha untuk mengamalkannya, maka wajib bagi kita untuk kita ajarkan kepada orang lain. Tidak cukup kita amalkan sendiri saja jemaah sekalian. Kita wajib menuntut ilmu, kita wajib mengamalkan, dan ingat, kita masih punya kewajiban untuk mengajarkan ilmu agama ini kepada orang lain. Kalau kita tidak melakukannya, maka kita akan termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Dan jemaah sekalian, sungguh apabila kita mengajarkan satu ilmu, satu kebaikan, satu ayat Al-Quran, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang beliau pesankan kepada kita, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat, sampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ayat ataupun satu hadis beliau, maka jemaah sekalian kita akan meraih keutamaan yang sangat besar. Di antaranya adalah kita akan mendapatkan pahala tanpa batas. Pahala yang akan terus mengalir walaupun kita sudah pergi meninggalkan kehidupan dunia ini. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an." Barang siapa mengajak kepada petunjuk, barang siapa mengajarkan satu kebaikan, barang siapa menyampaikan satu ayat atau satu hadis, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi jamaah sekalian, semakin banyak orang yang kita ajarkan satu amal soleh, maka pahala kita semakin banyak. Dan orang itu terus mengamalkan, pahala terus mengalir kepada kita. Orang itu mengajarkan kepada orang lain, dan orang yang dia ajarkan mengajarkan lagi kepada orang lain, seluruh pahala mereka mengalir kepada kita jemaah sekalian, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Terlebih di masa ini Allah berikan berbagai macam kemudahan dan fasilitas kepada kita untuk menyampaikan kebaikan. Di antaranya adanya media-media internet, adanya media-media sosial. Gunakan jamaah sekalian. Jangan kita gunakan sekedar untuk iseng atau main-main atau membuang waktu saja. Apalagi kita gunakan untuk menyebarkan kesesatan, menyebarkan pemahaman-pemahaman menyimpang seperti pemahaman komunisme, pemahaman teroris, pemahaman sekularisme, pemahaman pluralisme, dan berbagai macam pemahaman sesat lainnya. Jangan sampai kita gunakan jamaah sekalian sarana-sarana yang Allah berikan kepada kita untuk menyebarkan kesesatan-kesesatan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man da'a ila dhalalatin kana lahu minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'an." Siapa yang mengajak kepada kesesatan, siapa yang mengajak orang melakukan dosa, maka dia akan mendapatkan dosa-dosa mereka semuanya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Termasuk jamaah sekalian, kita ajak mereka dengan perbuatan kita. Contohnya yang perlu saya ingatkan, kaum wanita yang mempertontonkan auratnya, apalagi dia pertontonkan di media sosial, di internet, berapa banyak laki-laki yang memandangnya. Setiap laki-laki memandangnya, laki-laki itu mendapatkan dosa, dan wanita itu juga mendapatkan dosa. Kalau ada wanita lain yang tertarik dengan mode atau pakaiannya yang membuka aurat, kemudian ikut-ikutan kepadanya, dia juga mendapatkan dosa. Semakin banyak orang yang berdosa karena dia membuka aurat di internet, semakin banyak pula dosa yang mengalir kepadanya. Jadi jamaah sekalian, berhati-hatilah. Banyak ladang pahala bagi kita, dan juga banyak sekali jurang-jurang dosa. Kemudian yang keempat, yang terakhir jamaah sekalian, watawasaw bisabr, saling berwasiat untuk bersabar. Inilah kunci yang keempat agar kita selamat dari kerugian. Harus kita bersabar. Dan ulama menjelaskan sabar itu dibutuhkan dalam tiga perkara. Yang pertama, sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar di dalam menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, sabar di dalam menghadapi hal-hal yang menyulitkan di dalam hidup ini. Terutama, kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi tatkala kita menuntut ilmu agama, tatkala kita beriman kepada Allah, tatkala kita berusaha untuk melakukan dan mengamalkan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan Allah. Demikian pula tatkala kita menyampaikan agama Allah, menyampaikan nasihat, jamaah sekalian, kita akan menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan dan rintangan sebagaimana Allah telah takdirkan hal tersebut. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami telah jadikan bagi setiap nabi, demikian pula pengikut para nabi, musuh dari kalangan syaitan, yaitu syaitan manusia dan jin. Di mana setan-setan manusia dan jin ini saling mempengaruhi, saling mengajak untuk memusuhi orang-orang yang beriman dengan kalimat-kalimat yang indah, namun pada hakikatnya mengandung tipuan. Oleh karenanya jemaah sekalian, perlu yang namanya kesabaran, sebagaimana perlu kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita tetap istiqamah